Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Selanjutnya berkata Syekh Bakr Abu Zaid hafizahullah wa saddada khutahu, sabi'an asyara, yang ke-17, talaqqil ilmi anil asyyaqi, mengambil ilmu dari guru. Al-asyyaq jamak dari syekh, artinya dari guru. Al-aslu fi talabi, bahwa yang asal dalam menuntut ilmu, yaitu ilmu agama ini, ayyakuna bitariqit talqini, yaitu mengambil ilmu bitariq, melalui jalan at-talqin. At-talqin yaitu diajari membaca, diajari melafadzkan dengan lafaz yang benar daripada ilmu itu. Ilmu itu melalui bimbingan seorang guru yang mentalkinkan ilmu itu, mengajarkan ilmu itu kepada muridnya, mengajari dia untuk membaca, melafadzkan, dan wattalaqi anil asatid. Wattalaqi anil asatid, dan mengambil talaqi itu, mengambil pengertian ilmu dari para guru. Al-asatid wal musyafanati lil asyyaqi, wal musyafanati lil asyyaqi, dan merujuk kepada para syekh, para guru. Wal akhdhi min afwahir rijali, dan mengambil ilmu itu dari afwah jamak dari fawhun, yaitu mulut, dari bibir orang-orang. La minas suhufi wa butunil kutubi, bukan ilmu itu semata-mata diambil dari suhuf, lembaran-lembaran kitab, dari isi kitab. Mengapa demikian? Dijelaskan, wal awalu, yang pertama, sebab harus mengambil ilmu itu dari guru ialah membabi akhdhin nasibi anin nasibin natiqi wa huwa al muallim, dari bab upaya akhdhin nasib, mengambil bagian keberuntungan dari an-nasibin natiq, dari mengambil keberuntungan itu dari keberuntungan pihak yang natiq, yang berbicara. Keberuntungan dari apa pihak yang berbicara. Wa huwal muallimu, yaitu guru. Guru mempunyai ilmu yang merupakan kemanfaatan bagi dirinya dan bagi muridnya. Maka si murid mengambil ilmu itu dari gurunya. Ini asalnya. Amma tsani anil kitabi. Adapun jalan yang kedua dalam hal mengambil ilmu ialah anil kitab, dari kitab. Maka kitab itu adalah fahuwa jamadun, barang beku, benda beku. Fa anna lahu ittisalun nasabi, bagaimana dia bisa menyambungkan nasab, menisbahkan ilmu kepada syekh itu kalau hanya dari kitab. Waqad qila, dan sungguh telah dikatakan, dalam hal ini ialah dalam al-jawahir wad-durar lis-sakhawi. Dinukilkan di sini pernyataan ulama, man dakhala fil ilmi wahdahu kharaja wahdahu. Barang siapa yang masuk ke ilmu, kepada lautan ilmu, wahdahu sendirian, tanpa bimbingan guru, kharaja wahdahu, dia akan keluar dari lautan ilmu sendirian pula. Maksudnya sendirian bagaimana keluar sendirian? Ai man dakhala fi talabil ilmi bila syaikhin, siapa yang masuk dalam upaya talabil ilmi, menuntut ilmu tanpa guru, bila syaikhin kharaja minhu bila ilmin, dia keluar dari ilmu itu tanpa ilmu, enggak bawa apa-apa. Idzil ilmu san'atun, di mana ilmu itu adalah bentuk upaya mencetak sesuatu. Wa kullu sun'atin tahtaju ila sani'in, dan semua upaya membuat sesuatu itu membutuhkan kepada pembikinnya. Fala buddha idzan, maka tidak boleh tidak, dengan sebab ini, berhubung ilmu itu adalah satu upaya mencetak sesuatu, maka tidak boleh tidak, li ta'allumiha, untuk belajar ilmu yang demikian ini, min muallimihal hadhiq, tidak boleh tidak membutuhkan guru yang hadik, yang mahir. Wa hadza yakadu yakunu mahalla ijma'i kalimatin min ahli al-ilmi. Yang demikian ini, yaitu belajar ilmu ini, ilmu agama ini harus dengan guru, hampir-hampir yakunu mahalla ijma'i kalimatin, hampir-hampir menjadi tempat kesepakatan kalimat dari para ulama. Illa man syadda, kecuali adanya orang yang ganjil. Hampir seluruh ulama beranggapan, berpendapat bahwa menuntut ilmu agama ini harus dengan bimbingan guru, kecuali adanya orang yang ganjil pendapatnya, mithlu Ali bin Ridwan al-Masri at-Tabib, seperti seorang dari ulama yang tidak berpandangan demikian, yaitu Ali bin Ridwan al-Masri at-Tabib, yang meninggal dunia beliau ini pada tahun 453 Hijriah, di mana Ali bin Ridwan al-Masri at-Tabib ini berpendapat bahwa menuntut ilmu melalui kitab itu lebih utama daripada menuntut ilmu melalui guru. Nah, ini ganjil. Waqad radda alaihi ulama'u asrihi wa man ba'dahum. Dan sungguh telah membantah pendapat beliau ini, pendapat beliau, pendapat Ali bin Ridwan al-Masri, yang berpendapat bahwa menuntut ilmu melalui kitab lebih utama daripada melalui guru, dibantah oleh para ulama asrihi yang sezaman dengan beliau, wa man ba'dahum, dan ulama yang sesudah beliau. Qala al-Hafidz adh-Dzahabi rahimahullahu taala fi tarjumatihi lahu, berkata Al-Hafidz Adz-Dzahabi rahimahullah taala fi tarjumatihi lahu, dalam biografi yang beliau susun lahu tentang Ali bin Ridwan al-Masri ini, walam yakun lahu syaikhun, orang ini enggak punya guru, katanya Al-Imam Adz-Dzahabi, balishtaghala bil akhdhi anil kutubi, bahkan dia sibuk mengambil ilmu hanya dari kitab-kitab. Wa sannafa kitaban fi tahsilis sina'ati minal kutubi, dan Ali bin Ridwan ini mengarang kitab, fi tahsilis sina'ah minal kutub, kitab yang memberikan keterangan, tahsil sina'ah, upaya mendapatkan as-sina'ah, keahlian dalam hal ilmu, hanya minal kutub, hanya dari kitab-kitab. Wa annaha awfaku minal muallimina, dia berpendapat bahwa kitab-kitab itu lebih bisa dipercaya, awfaq, lebih cocok daripada guru. Kemudian Adz-Dzahabi memberi komentar pendapat yang demikian, wahadza ghalatun, yang demikian ini salah. Waqad basata as-Safadi fil Wafi ar-radd 'alaih. Al-Imam As-Safadi telah basata, telah membentangkan dalam kitab Al-Wafi ar-radd 'alaih, bantahan kepada Ali bin Ridwan ini. وعنه الزبيدي في شرح الإحياء, dan juga diriwayatkan daripadanya oleh Az-Zabidi di dalam kitab syarah Ihya Ulumuddin, an adadin minal ulama'i muallilina lahu bi'iddati ilalin, di mana adadin minal ulama, sekelompok dari ulama, muallilina lahu bi'iddati ilalin, memberikan muallilina lahu, yaitu memberikan alasan dengan beberapa alasan mengapa orang mengambil ilmu hanya dari kitab saja itu akan lebih lemah dibanding dengan kalau orang mengambil ilmu dari guru. Minha ma qalahu Ibnu Batlan fi radd 'alaih, antara lain ialah ilal, sebab-sebab mengapa mengambil ilmu itu harus dari guru, adalah seperti yang diterangkan oleh Ibnu Batlan dalam membantah pendapat Ali bin Ridwan ini, yaitu as-sadisatu, yujadu fil kitabi asya'un tasuddu 'anil ilmi, di mana didapati di dalam kitab asya, beberapa perkara yang tasuddu anil ilmi, yang terhalang atau menghalangi orang untuk mendapatkan ilmu, ya, atau orang terhalang untuk mengerti apa maksudnya. Wahia ma'dumatun indal muallimi, yang demikian itu tidak ada pada seorang guru yang mengajarkan ilmu, sebab sang guru akan menjelaskan dan bisa ditanya oleh muridnya bila muridnya tidak jelas. Wahia yang kadang-kadang menjadi penghalang untuk ilmu, at-tashiful 'aridu, tashif al-'arid min ishtibahil huruf, terjadinya kekeliruan yang datang dari ishtibahil huruf, tersamarnya huruf, ma'adamil lafzi, disertai dengan ketidakadaan lafadz padanya, wal ghalati bizawaghanil basar, dan terjadinya ghalat, kesalahan, karena zawaghanil basar, kekaburan penglihatan, wa qillatil khibrati bil i'rab, dan kadang-kadang terjadi kesalahan dalam membaca kitab karena qillatil khibrah, kekurangan keahlian dalam hal i'rab, meng-i'rab kata, sehingga akibatnya maknanya pun kacau atau tidak dipahami. Ini kalau membaca kitab tanpa bimbingan guru. Au fasadil maujudi minhu, atau kadang-kadang terjadi kerusakan yang terdapat pada kitab itu. Kerusakan tulisan, atau kadang-kadang kerusakan pemahaman dari pihak penulis. Wa islahil kitabi, dan kadang-kadang terjadi islahil kitab, terjadi ralat terhadap penulisan kitab itu. Wa kitabati ma la yuqra, dan kadang-kadang di situ ada tulisan kitabah ma la yuqra, yang tidak bisa dibaca karena tidak jelas tulisannya. Wa qiraati ma la yuktab, dan kadang-kadang pula di sana adanya bacaan yang tidak tertulis. Wa madhhabi sahibil kitab, dan kadang-kadang juga madhab pendirian pengarang kitab itu yang keliru atau yang berbahaya. Ini tidak bisa difahami, tidak bisa dikenali oleh orang yang membaca kitab tanpa bimbingan guru. Wasuk min naskhi, juga naskh penulisan kitab yang jelek. Waroda'atin naqli, serta penukilan yang rada'ah, yang jelek, tidak teliti. Wa idmajil qari'i mawadhi'al maqati', dan terkaburnya, tersamarnya si pembaca kitab itu dari tempat-tempat maqati', yang sesungguhnya terpisah satu dengan yang lainnya. Kalimat-kalimat yang terpisah satu dengan yang lainnya, tapi karena tertulis sambung, akhirnya dibaca sambung sehingga rusak maknanya. Wa khalti mabadi'i ta'lim, juga di dalam kitab sering adanya khalt, tercampurnya mabadi'i ta'lim, dasar-dasar pengajaran ilmu. Wa dzikri alfadhin mustalahin 'alaiha fi tilka sinaati, juga kadang-kadang disebutkan dalam kitab lafaz-lafaz yang menjadi istilah dalam hal apa pembahasan di kitab itu. Fi tilka sinaah, dalam ilmu tersebut. Wa alfadhin yunaniyah, kadang-kadang juga terdapat dalam kitab itu lafaz-lafaz Yunani. Ha? Lam yukhrijha an-naqilu min al-lughah, yang penukil lafaz itu tidak menjelaskannya. Kan Naurus, kalimat Idin Naurus, Idin Nauruz itu hari raya yang dirayakan oleh orang-orang Yunani dalam merayakan hari raya berhala, penyembahan api. Fahadihi kulluha mu'awwiqatun 'anil ilmi. Semua ini merupakan mu'awwiqah, penghalang untuk orang itu mendapatkan ilmu. Bahkan kalau apalagi kitab-kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam membantah filsafat, penuh di dalam kitab-kitab itu istilah-istilah Yunaniyah, filsafat-filsafat Yunani yang ini bagi mubtadiin, bagi pemula tentunya sangat memusingkan untuk memahaminya kalau tidak dengan bimbingan guru. Bahkan kadang-kadang dalam kitab-kitab hadis pun didapati istilah-istilah ajamiyah, ajam, bukan Arab, bukan bahasa Arab. Seperti di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah contohnya. Ini kitab hadis. Ya. Karya Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Ibnu Syaibah. Di mana kita dapati di sana ada beberapa kalimat yang bukan bahasa Arab. Diceritakan di situ antara lain Sayyidina Ali bin Abi Thalib berdialog dengan Qadhi Syuraih, Qadhi beliau, Qadhi di zaman pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ada seorang wanita datang mengadu bahwa dia telah dicerai oleh suaminya sebulan yang lalu, dan dalam sebulan ini dia telah menyelesaikan iddahnya, yaitu 3 kali haid, 3 kali suci. Duh, bagaimana? Diterangkan di situ. Wanita ini haid selama 13 hari. Wanita ini suci 13 hari setelah dicerai itu oleh suaminya. Kemudian haid hari ke-14. Haidnya sehari tok. Hari ke-15 suci lagi. Dan dia dalam keadaan suci selama 13 hari lagi. Yang kemudian hari ke-28 dia haid. Terus hari ke-29 hari ke-28 dia bersuci sampai hari ke-28, hari ke-29 haid. Pas besok paginya hari ke-30 sudah suci lagi, sehingga dia sudah berhaid 3 kali. Jadi saya sudah selesai iddahnya, kata perempuan ini. Sayyidina Ali mendapatkan pengaduan demikian, menoleh kepada Syuraih. Bagaimana ini? Kata Syuraih, ya Amirul Mukminin, carikan saksi dari keluarganya. Apakah dari ibunya atau saudara perempuannya? Kalau memang demikian keadaannya, maka dia benar. Kalau dia tidak mendatangkan saksi, maka dia dusta. Sayyidina Ali di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah itu menyatakan pujian kepada pendapat atau fiqihnya Syuraih dengan mengatakan qalun. Qalun ini lafaz Rumiyah. Lafaz orang Romawi. Waktu itu Sayyidina Ali ada di Irak yang bergaul dengan orang-orang Romawi. Ya, sehingga memakai lafaz Rumiyah. Qalun artinya sadaqta, engkau benar. Padahal dalam kitab hadis terdapat lafaz ajam yang bukan dari bahasa Arab. Bagaimana pula dalam kitab-kitab filsafat yang di situ maunya para ulama membantah berbagai teori-teori sesat filsafat, tentu akan didapati lafaz-lafaz yang berasal dari bukan bahasa Arab. Yang ini semua adalah mu'awwiqatun 'anil ilmi, menghalangi talibul ilm dari ilmu karena tidak faham mufradatnya dan tidak ada dalam kamus Arab. Ini tidak ada dalam kamus Arab karena bukan dari bahasa Arab. Maka dalam kondisi demikian perlu adanya guru untuk membimbing dia, menunjukkan bahwa ini bukan bahasa Arab, ini maknanya demikian dan demikian. Waqad istarahal muta'allimu min takallufiha 'inda qira'atihi 'alal mu'allimi. Dan sungguh istaraha telah mendapatkan keringanan al-muta'allim, orang yang belajar ilmu itu, min takallufiha, dari beban-beban lafaz-lafaz yang tidak difahami itu, inda qira'atihi 'alal mu'allim, ketika membaca kitab itu dari gurunya. Wa idza kana al-amru 'ala hadhihi surati, maka apabila perkaranya ialah kondisinya seperti ini, ya, fal qira'atu 'alal ulama'i, maka membaca kitab di hadapan ulama ajda wa afdalu, tentu ajda lebih bagus, wa afdalu dan lebih utama, min qira'atil insani li nafsihi, daripada seorang membaca kitab sendiri dari kitab tanpa bimbingan guru. Wa huwa ma aradna bayanahu, demikianlah yang kami inginkan untuk menerangkannya. Qala As-Safadi, berkata As-Safadi, walihada qala al-ulama'u, oleh karena inilah berkata ulama, la ta'khudul ilma min sahafi wala min mushafi, jangan engkau mengambil ilmu dari sahafi, dari orang yang hanya membaca dari sahafi, orang yang mengambil ilmu hanya dari lembaran-lembaran. Wala min mushafi, dan jangan pula kau mengambil ilmu dari mushaf. Jangan kau mengambil ilmu hanya dari lembaran-lembaran kitab, dan jangan pula mengambil ilmu dari mushaf. Yakni maksudnya, la taqra'ul qur'ana, jangan kau membaca Quran, alaman terhadap orang yang qara'a minal mushafi, hanya membaca dari mushaf, walal haditha wa ghairahu alaman akhudha dhalika minas suhuf, dan jangan pula engkau mengambil ilmu dan jangan pula engkau mengambil ilmu hadis dan jangan pula mengambil ilmu yang lainnya dari orang yang hanya mendapatkan dari lembaran-lembaran kitab minas suhuf. Ya. Kemudian Syekh Bakr Abu Zaid menyatakan wad-dalilul madiyul qa'imu, dan dalil materi al-qa'im yang jelas ala butlani nadrati Ibni Ridwan yang menunjukkan batilnya pandangan Ali bin Ridwan yang tadi mengatakan mengambil ilmu itu cukup dari kitab saja, dan mengambil ilmu dari kitab lebih bagus daripada mengambil ilmu dari guru. Batilnya pendapat demikian, annaka taro ala fattarajumi wasyari, engkau bisa membaca ribuan tarajum, ribuan buku-buku biografi, wasiar, dan sejarah-sejarah para ulama ala ikhtilafil azman, dengan berbagai perbedaan waktu, zaman, wa marril a'sar, dan juga dalam perjalanan a'sar berbagai masa, wa tanawwu'il ma'arif, dan berbagai jenis pengetahuan, mashhunatan, penuh kitab-kitab biografi para tokoh para ulama, penuh bitasmiyati syuyukhi, penuh dengan disebutkannya nama-nama para syekh masing-masing tokoh ilmu dan masing-masing ulama itu, siapa gurunya, wattalamid, dan disebutkan pula siapa murid-muridnya. Wa mustaqillun min dhalika wal wa mustakthirun, dan kau dapati dari keterangan sejarah biografi ulama itu ada yang mustaqillun min dhalik, ada sedikit gurunya, ada mustakthir, ada yang banyak gurunya dan muridnya. Wanzur syadharatan minal muktsirina anisyuyukhi, dan coba engkau lihat beberapa syadharatan minal muktsirin anisyuyukh, engkau bisa membaca kitab syadharatadz dzahabi, salah satu kitab yang menerangkan tentang apa, tentang biografi para ulama. Engkau dapati di situ minal muktsirina anisyuyukh, adanya orang yang banyak gurunya, hatta balagha ba'dhum al-ulufa, sampai sebagian dari rawi-rawi atau apa ulama itu gurunya sampai ribuan. Kama fil Uzzabi minal Isfari liraqimih, sebagaimana hal ini dalam kitab yang disebutkan Al-Uzzab minal Isfar, itu engkau dapati di sana keterangan biografi para ulama, siapa masing-masing ulama itu, guru-gurunya dan murid-muridnya, sampai-sampai seperti Al-Imam Al-Bukhari gurunya sampai mencapai ribuan, belajar dari guru yang banyak. Wa kana Abu Hayyan Muhammad Yusuf Al-Andalusi, Abu Hayyan Muhammad Yusuf Al-Andalusi rahimahullah, idza dzukira indahu Ibnu Malik, ketika disebutkan di sisi beliau tentang Ibnu Malik sahibul alfiyah, Ibnu Malik pengarang kitab Alfiyah, yaqulu aina syuyukhu, selalu Abu Hayyan merendahkannya dengan mengatakan mana guru-gurunya. Wa qala al-Walid, dan berkata al-Walid, kana al-Auza'i yaqulu, bahwa al-Imam al-Auza'i pernah menyatakan, kana hadzal ilmu kariman, bahwa ilmu ini adalah mulia. Yatalaqqahu ar-rijalu bainahum, yang diambil ilmu ini oleh orang-orang, oleh para rijal di antara mereka. Falamma dakhala fil kutubi, maka ketika ilmu ini telah masuk dalam kitab, yaitu ditulis, ya, dakhala fihi ghairu ahli, masuklah dalam kitab itu orang-orang yang bukan ahlinya. Yakni dulunya, kata Al-Imam Al-Auza'i, ilmu ini enggak ditulis. Berpindah dari seorang hafid, ahli penghafal ilmu, kepada al-hafid yang lainnya, terus menerus begitu. Sehingga betul-betul tidak mungkin bisa masuk dalam ilmu ini kecuali ahlinya. Karena di masa itu orang menganggap aib menulis ilmu. Sebab ilmu di masa itu dihafal. Orang yang menulis ilmu dianggap lemah hafalannya, sehingga menjadi keaiban. Maka ketika ilmu telah ditulis, masuk dalam kitab, maka masuklah dalam ilmu itu orang-orang yang bukan ahlinya. Warawa mithlaha Ibnul Mubarak anil Auza'i, dan telah diriwayatkan omongan seperti itu oleh Ibnul Mubarak dari Al-Imam Al-Auza'i juga. Ibnul Mubarak yaitu Abdullah bin Al-Mubarak. Wala raiba, dan tidak ada keraguan, annal akhdha minas suhufi, bahwa mengambil ilmu dari lembaran-lembaran kitab, wal ijazati, dan al ijazah yaitu pengambilan ilmu melalui tulisan, ya, ya, salah satu cara pengambilan ilmu di zaman dulu yaitu melalui al ijazah, yaitu seorang syekh didatangi oleh muridnya, membacakan catatan sang murid dari ilmu gurunya. Kemudian gurunya mendengar bacaan itu. Setelah yakin ternyata bacaan muridnya ini bagus, catatan muridnya ini bagus, kemudian gurunya memberikan ijazah. Ijazah itu kalimat dari kata ajaztu li tu'allimah, aku bolehkan engkau untuk mengajarkannya. Pernyataan perizinan dari sang guru tertulis untuk mengajarkan, menyampaikan riwayat itu, riwayat ilmu itu kepada orang lain melalui catatannya. Yaqa'u fihi khalal, mengambil ilmu melalui yang demikian terjadi padanya khalal, kesenjangan, kekeliruan tulis, kekeliruan baca dan sebagainya. Wala siyama fi dzalikal asr, lebih-lebih di masa itu. Haitsu lam yakun ba'du naqtun wala syaklun. Waktu itu masih belum ada titik dalam huruf-huruf Arab dan belum ada kasroh atau fathah atau dhammah, belum ada zaman itu. Maka penulisan ilmu itu memang lebih banyak terjatuh kepada kesalahan. Mengambil ilmu dari bacaan semata yang tidak bisa dibedakan waktu itu dalam tulisan antara ba, ya, nun, ta, tha itu sama, sret begitu aja. Nah, fa, qaf enggak ada bedanya. Sebab enggak ada titiknya. Zaman itu apalagi kasroh, dhamma, fathah enggak ada zaman itu. Ya. Tentu orang yang di zaman itu mengambil ilmu dari tulisan saja, ya akan lebih banyak kesalahannya. Ya. Antara qatalahu dengan qabilahu sama tulisannya. Ya, karena enggak ada titiknya. Bisa salah paham. Ya. Dan begitu selanjutnya. Wala siyama fi dzalikal asr, lebih-lebih di masa itu di mana lam yakun ba'du naqtun wala syaklun. Waktu itu belum ada titik dan belum ada syakal. Fatatasahhafal kalimatu bima yuhilul makna. Maka akan berubahlah, tata sahaf, akan terjadi perubahan kata yang akan berakibat yuhilul makna, menjauhkan dari makna yang sesungguhnya. Wala yaqa'u mithlu dzalika fil akhdhi min afwahir rijal, dan hal ini tidak bisa terjadi kalau mengambil ilmu dari mulutnya sang guru. Sebab kalau dari guru akan jelas dari mulutnya guru mana ba, mana ta, mana tha, terbaca dengan jelas. Wa kadzalika tahditsu, demikian pula membawakan hadis minal hifdhi, dari hafalan, yaqa'u fihil waham, terjadi pada penghafalan itu adanya waham, kerancuan. Bi khilafir riwayati min kitabin muharrar, beda pula dengan periwayatan dari kitab yang muharrar, yang telah diteliti. Ya. Nah, ini di zaman ketika masih penulisan bahasa Arab sangat sederhana. Tidak ada titik, tidak ada syakal, ya. Fathah, kasroh, dhamma. Nah, di situ tentu lebih harus membaca kitab ilmu dengan bimbingan guru. Nah, adapun di zaman kita ini, masya Allah, kita dapati kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah. Memang Allah Maha Tahu dan Maha Adil. Di zaman orang sudah malas untuk menuntut ilmu, diberi kemudahan oleh Allah. Sudah ada titik dalam huruf-huruf Arab, sudah ada syakal fathah kasrah, sudah ada teknologi offset yang demikian maju luar biasa. Pencetakan kitab semuanya dengan tahqiq, tidak lagi dengan tulisan tangan, dengan mesin offset, ya, ditambah lagi dengan tahqiq penelitian dari seorang atau dua orang atau tiga orang ulama, ya, ditambah lagi kitab-kitab syuruh, syarah semua kitab hadis sudah ada syarahnya, ya, atau hampir semua kitab hadis telah disyarah oleh para ulama, ya. Di setiap syarah itu ada keterangan nuqtatul fuq, nuqtatain tahtiyah dan sebagainya, sudah ada keterangan begitu daripada huruf-huruf yang ada. Sehingga talibul ilm membaca kitab itu sudah dalam bentuk mateng. Ketika terjadi kebimbangan, merujuk kepada kamus, kitab-kitab kamus sudah banyak. Dulu zaman para imam-imam ahlul hadis belum ada kamus. Al-Imam Ahmad Khalil Al-Farahidi itu minal mutaakhirin. Belakangan baru ada kamus bahasa Arab, Kitabul Ain. Itu minal mutaakhirin. Kamus Al-Fairus Abadi, ya, itu ditulis 700 tahun belakangan. Jadi di zaman imam-imam seperti Imam Bukhari, Imam Muslim atau imam-imam sebelum beliau, Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagainya, enggak ada kamus. Jadi semata-mata merujuk kepada guru. Nah, kepada fusaha, ahli-ahli bahasa Arab yang fasih. Semata-mata ke sana. Nah, itu tentu lebih harus dibimbing oleh guru, sehingga di zaman-zaman itu orang menuntut ilmu dari para guru, ya. Dan tidak sah ilmunya orang tentang satu kitab kecuali telah dipastikan dia membaca kitab itu dari seorang guru. Sebab kondisinya seperti itu. Tulisannya tidak ada titik, tidak ada syakal. Kemudian tulisannya juga dengan tinta, dengan tulisan tangan, pena tangan pada zaman itu. Jadi tentu harus dibimbing dengan guru. Adapun minal mutaakhirin, memang tetap harus dibimbing oleh guru membaca kitab. Namun, ya, tentu lebih terbuka peluang bagi talibul ilm untuk menambah ilmunya dengan merujuk sendiri kepada kitab-kitab yang ada, ya, di samping bimbingan dari gurunya. Lebih besar kemungkinan. Dan seperti kita dapati, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani itu Allah berikan kepada beliau ilmu yang demikian luar biasa sehingga menjadi mujaddid di zaman ini melalui mutala'atul kitab. Mutala'atul kutub, duduk di Maktabah Adh-Dhahiriyah di mana? Damaskus. Maktabah Adh-Dhahiriyah itu besar. Di sana ada manuskrip-manuskrip berbagai ilmu, disiplin ilmu, dan beliau duduk di sana sampai kemudian menjadi salah seorang imam di zaman ini rahimahullah dalam ilmu hadis. Nah, itu satu dari sejuta orang ya yang Allah beri kepadanya kecerdasan dan kemampuan untuk memahami kitab tanpa bimbingan guru ya, tetapi pada asalnya memang harus dengan bimbingan guru. Wal ibni Khaldun mabhatsun nafisun fi hadza kama fil muqaddimah lahu, dan Ibnu Khaldun mempunyai pembahasan yang sangat bagus dalam perkara ini dalam kitab beliau Al Muqaddimah. Muqaddimah Tarikh Ibnu Khaldun wali ba'dihim, dan juga sebagian pembahasan itu dinukilkan di sini beberapa bait. Man lam yushafih aliman bi usulihi fayaqinuhu fil mushkilati dununu. Siapa yang lam yushafih, tidak mendapatkan ilmu dari syafahian, dari mulut seorang alim, bi usulihi, dalam memahami usul ilim, pokok-pokok ilmu, fayaqinuhu fil mushkilati dununu, maka keyakinannya selalu betul-betul dalam problem, dalam problem serba sangka-sangka, tidak mantap. Wa kana Abu Hayyan kathirum ma yunshidu, Abu Hayyan banyak membawakan bait syair berikut ini. Yadhunnul ghamru annal kutba tahdi akha fahmin li idrakil ulumi. Al-ghamru, orang yang tidak mengerti, menyangka bahwa kitab itu bisa membimbing. Kitab itu sebagai pendamping untuk memahami dalam mengenali ilmu. Wa mayadril jahulu bi anna fiha ghawamidha hayyarat aqlal fahimi. Padahal mayadril jahul, al jahul orang yang bodoh, yang sangat bodoh, dia tidak mengerti bahwa dalam kitab-kitab itu ada ghawamid. Ada ghawamid, ghawamid jamak dari ghamdah, yaitu perkara yang kabur, yang tidak jelas. Hayyarat aqlal fahimi, yang perkara tidak jelas itu bahkan membuat bingung akalnya orang yang alim sekalipun. Idza rumtal uluma bi ghairi syaikhin ma dalalta anis siratil mustaqimi. Apabila engkau mengarungi ilmu tanpa bimbingan seorang syekh, seorang guru, engkau akan tersesat dari as-siratal mustaqim. Wa taltabisul umuru alaika hatta tasira adalla min tumal hakimi. Dan taltabisul umur, engkau akan terkaburkan dalam banyak perkara, sampai-sampai engkau akan menjadi seperti orang yang telah tersesat dari ilmu orang yang hakim, yang mempunyai kekuatan ilmu. Ya, jadi Memang diakui pada zaman ini kitab-kitab telah dicetak dengan berbagai kelengkapan yang luar biasa. Para thullabul ilm bisa mengambil ilmu dari kitab-kitab langsung pada zaman ini. Tetapi meskipun demikian, tetap pentingnya merujuk kepada guru untuk membimbing. Minimal dalam hal ini ialah dalam meletakkan usulul ilm, landasan atau dasar-dasar ilmu. Apa dulu yang kamu harus pelajari? Setelah itu apa? Kitab apa dulu yang kamu harus pelajari? Setelah itu apa? Ini usulul ilm. Harus dengan bimbingan guru. Nah, termasuk juga untuk memasuki pintu ilmu, yaitu bahasa Arab. Yang kalau orang tidak mengerti bahasa Arab, masih dia di luar ilmu. Belum bisa membuka pintu ilmu. Ketika dia sudah belajar bahasa Arab, dia membuka pintu ilmu. Yang digambarkan orang yang tidak mengerti manhaj talabul ilmi, orang yang tidak mengerti metodologi atau cara-cara untuk menuntut ilmu, seperti keadaannya anak kecil yang masuk di taman bermain, kemudian melihat di situ banyak permainan, si anak ini bingung, semuanya menarik, akhirnya lari sana, lari sini, memegang ini, kemudian menoleh kepada yang lainnya, ternyata ada yang lebih bagus, lari lagi ke sana, sampai habis waktunya dan tenaganya untuk lari sana, lari sini, tanpa menikmati satupun dari permainan yang ada di taman bermain itu. Tetapi kalau orang itu memasuki ilmu dengan bimbingan guru, maka dia akan betul-betul mengenal efisiensi waktu, efisiensi umur. Umurnya pendek, sehingga dia dibimbing untuk belajar ini dulu dan itu dulu, setelah itu ini dan setelah itu, dan kemudian sampailah kepada jalan ilmu, kemudian dipersilahkan untuk melanjutkannya. Nah, ikhwanna fiddin azzakumullah, begitu pentingnya kita untuk menuntut ilmu dengan bimbingan guru, dari yang paling dasar sampai kepada yang lebih tinggi, sampai yang tertinggi, yaitu bimbingan para ulama di dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum ilahuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.